بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، kita sudah menyelesaikan al-qism tsani al-hasan dari bait al-manzumah wal-hasan al-ma'ruf turqan wa ghadat ay washtaharat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Simpulannya bahwa an-nazim menginginkan dengan ini al-hasan lidzati dan al-hasan li ghairihi al-hasan al-ma'ruf turqan, ini isyarat kepada al-hasan li ghairi wa ghadat rijalu la tasahih ishtaharat, isyarat kepada yang dia maksud adalah apa, al-hasan li dhatihi. Nah, tetapi ini kurang sempurna ya, oleh karena itu ada yang meralatnya menjadi wal hasan al khafifu dhabtan, al ma'ruf turqan diganti menjadi wal hasan al khafifu dhabtan id ghadat id ishtaharat rijalu la ka sahih ishtaharat. Dan demikian bait ini, bait yang baru ini yaitu wal hasan al khafifu dhabtan id ghadat rijalu la ka sahih ishtaharat, ini hanya menunjukkan al hasan lidzatihi, al hasan lidzatihi, yaitu dengan ini terbedakan dengan dengan as-sahih lidzatihi, yaitu pada kalimat al-khafifu dhabtan, al-khafifu dhabtan. Nah, karena as-sahih lidzatihi dan al-hasan lidzatihi sama dalam hal empat syarat yang lainnya, kecuali dalam hal syarat ad-dhabt. As-sahih li dhatihi syaratnya apa? Dhabtnya harus mada? Tam. Sedangkan al-hasan dhabtnya khafif. Ya. Yeah. Khafif ad-dhabt yani lebih ringan, lebih rendah dari tam ad-dhabt yang sempurna dhabtnya. Naam, tetapi tidak sampai pada tingkatan lemah sehingga dhaif. Nah, kemudian qism berikutnya masuk ke al-qism ad-dhaif, yaitu dhaif yang dimaksud adalah dhaif lemah, hadith lemah, karena tidak mencapai tingkatan as-sahih dan tidak mencapai tingkatan al-hasan. Ini akan kita pelajari. Dan dhaif yang dimaksud di sini adalah dhaif yang terkait dengan apa? Terkait dengan dhabt. Terkait dengan dhabt. Ya. Jadi perhatikan tarkisnya di sini ya. Fokusnya di sini. Jadi as-sahih li dhatihi tamu dhabt, al-hasan li dhatihi khafifu dhabt. Kemudian ad-da'if ya, dhabtnya lemah, ada dhaif, ada kelemahan pada dhabtnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak mencapai tingkatan al-hasan lidati, tidak pula apalagi mencapai tingkatan as-sahih. Tetapi sebagaimana telah lewat, ad-da'if yang permasalahannya terkait dengan kelemahan pada dhabt, tetapi yang dimaksud di sini adalah dhaif yang sebenarnya akan dipelajari nanti dalam kitab, bukan dhaif yang parah, bukan dhaif yang keras ya, yang fahish. Jadi kelemahan itu masih kelemahan yang memungkinkan untuk diobati, memungkinkan untuk dikuatkan. Inilah yang telah lewat, bahwa dhaif seperti itu, dhaif yang yasluhu mada, apa istilahnya, yasluhu fil i'tibar, apalagi yasluhu fis syawahid, yasluhu fi bab al syawahid, yasluhu fi bab al al-awadib yaslihu fi bab al-i'tibar, bisa untuk dimasukkan dalam bab hadis-hadis yang bisa saling menguatkan dengan yang lainnya. Jika ada datang tariq dan riwayat yang lain syahid yang semakna dengannya, ya, yang saling menguatkan akan naik menjadi apa? Al-hasan li al-hasan li ghairi. Baik. Jadi dhaif ini yang naik ke hasan li ghairi apabila ada syawahid, awadid. Nah, adapun al-hasan li dzatihi apabila ada syahidnya maka naik menjadi sahih li ghairi. Wadih? Baik. Nadkhul. Iqra' al-dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى الثالث الضعيف قوله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر الشرح نعم أقسام كثر طيب أقسام كثر nanti akan dijelaskan di kitab, ya, aqsamun kuthur atau aqsaman kathur. Nah, تفضل. الشرح الحديث بإقبال القبول والرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف وعند بعض أهل العلم صحيح وضعيف ولا إشكال فإن الحسن يدخل حينئذ تحت الصحيح ويكون قسما من أقسامه. نعم. جدي الشيخ المعلق الشارح شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في رحمه مجلس كان بوا الحديث باعتبار القبول والرد حديث dengan tinjauan dari sisi القبول حديث itu diterima jadi hujjah dan dari sisi rad hadis itu tertolak tidak bisa jadi hujjah. Terbagi menjadi tiga jenis. Sahihun, hasanun, dhaifun. Sahih, kama marra bina, sahihun lidati. Sahihun li ghairihi. Yani al-hasan lidatihi apabila ada syawahidnya. Kemudian الحسن لذاته الحسن لغيره نعم وضعيف نعم ضعيفين يعني بسنك الحسن لغيره طيب ضعيف يعني يصلح في باب الشواهد sebagian menurut sebagian ahli العلم وعند بعض أهل العلم صحيح وضعيف. Sebagian ahli ilmu hanya mentaksim mengklasifikasi jadi dua, sahih dan dhaif. Sahih dan dhaif. Artinya klasifikasi ini tidak mengkhususkan klasifikasi khusus untuk hasan. Hanya sahih dan dhaif. Syekh mengatakan wala iskal, tidak ada problem di sini pada klasifikasi ini sahih dan dhaif. فإن الحسن يدخل حينئذ تحت الصحيح karena jenis al-hasan masuk di bawah klasifikasi as-sahih. Oleh karena itu jika kita mendapati misalkan ulama ya mengatakan hadha hadithun sahih nah boleh jadi yakni dia menggunakan istilah sahih yang boleh jadi jika didetailkan maka sahih yang dia maksud, ada yang memang sahih lidzati, ada yang dia maksud adalah sebenarnya hasan lidzatihi. Jadi itu tidak salah. Nah, jadi jika kita mendapati misalkan hadis itu hasan lidzatihi, bitahqiq hasan lidzatihi. Nah, khafiful dhabt. Tapi kita mengatakan hadis ini sahih, hadis ini disahihkan oleh ahli hadis. Apakah salah? Ketika kita mengatakan hadis ini hadis yang sahih, hadis yang disahihkan oleh ulama, padahal hadisnya hasan lidzati. Apakah salah? Al-jawab? Hah? Mal jawab? Salah apa tidak? Hah? Yahya? Salah apa tidak? Hah? Tidak salah. Nah, memang ulama ada yang mengatakan pembagian itu hanya sahih dan dhaif. Selain dhaif, sahih. Nah, jadi tidak masalah. Jika mau dirincikan, maka dirincikan. Nah, bahwa itu jenisnya adalah hasan lidzati. Sahih yang dimaksud hasan lidzati. Yakni, nah, itu lebih detail. Baik. Jadi, wa yakunu qisman min aqsamihi. Al-hasan merupakan bagian dari golongan sahih. Naam. Tafadhal. Wal muradu huna fi hadha al-qism huwa al-qism as-sadis min aqsam al-hadith as-sabiqati wa huwa ad-da'if wa huwa alladhi ashar ilayhi bi qawlihi wa kullu ma 'an rutbati al-husn qasr ay lam tatahaqqaq fihi ash-shurut as-sabiqatu fi hadha al-hadith al-hasan wa hiya ittisal as-sanad 'adalat ar-ruwati ghayr shadhin wala mu'allaq wala mu'allim walakinahu khafif ad-dhabt. Baik. Yang dimaksud di sini kata Syekh pada qism pada jenis ini ad-dha'if yang dimaksud adalah al-qism ats-tsalitsu min aqsam al-hadits as-sabiqah. Artinya jenis yang ketiga dari jenis-jenis hadis yang telah lewat setelah sahih, hasan kemudian dhaif. Ya, ini yang disyaratkan oleh An-Nawawi Umar bin Muhammad bin Fatuh Dimashqi. Yaquni wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur. Ai wa kullu ma qasura 'an rutbatil husn. Seluruh hadis yang an rutbatil husni qasur, yakni an alladhi qasura an rutbatil husni, setiap hadis yang tidak sampai pada derajat al-husn, qasura an rutbatil husni, yakni dia kurang dari tingkatan al-husn, di bawahnya, ini tidak sampai, tidak mencapai tingkatan al-husn, tidak mencapai tingkatan al-husn, al-hasan lidati, berarti dia dhaif, ay lam tatahaqqaq fihi syurutu sabiqatu fi hadil hadits al-hasan. Tidak terrealisasi, tidak terwujud padanya syarat-syarat yang terlihat pada definisi al-hadits al-hasan, yaitu apa itu salu sanad, adalat ar-ruwati ghairu syadz wala mu'all walakin khafif ad-dhabt. Tidak terpenuhi padanya lima syurut ini. Naam. Tafadhal. Idzan فكل حديث قصر أي انحط فلم تتوفر فيه هذه الشروط يكون ضعيفا بالاعتبار العام الشامل. إذن كما يقولون maka setiap hadith yang qasur ay inhatta rendah di bawah, tidak mencapai, nah, jadi kurang dari derajat al-husn, maka tidak terpenuhi padanya syarat-syarat al-hadith al-hasan, maka hadith itu merupakan hadith yang dhaif bil-i'tibari al-ammi syamil, dengan tinjauan secara umum yang meliputi. Tayyib. Fa in kana 'an rutbatil hasani qasura wa nazala famin babi aula qusuru an rutbatis sahih. apabila dia lebih rendah dari tingkatan al-hasan, tidak mencapai tingkatan al-hasan, kurang dari tingkatan al-hasan, ya, maka famin babi aula tentunya lebih-lebih lagi tentunya dia lebih rendah dari tingkatan as-sahih, karena as-sahih a'la min al-hasan. Jadi jika tingkatan al-hasan, rutbatin hasan saja dia tidak sampai, apalagi tingkatan rutbat as-sahih. Itu maksud Syekh. Nah, faddal. Wa huna unabbihu ila amrin daqiqin wa huwa halil muradu بالضعيف هنا هو ما فقد شرط العدالة مثلا أو ما فقد شرط الاتصال أو ما فقد شرط الضبط بالكلية أو وجود الشذوذ أو العلة المؤثرة. الجواب لا، فإن المراد هنا في هذا المبحث هو ما في هذا فإن المراد هنا في هذا المبحث هو ما يخص مسألة الضبط. طيب. Jadi setelah Syekh menjelaskan ya bahwa بالاعتبار العام الشامل dengan tinjauan secara umum bahwa hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan pada hadis al-hasan al-hadis as-sahih maka disebut dhaif. Dalam arti dia tidak sahih, dia tidak hasan, daif. Tayyib, yakni lemah karena tidak terpenuhi syarat-syarat itu. Namun, lebih khusus, yakni lebih mendalam, beliau menjelaskan, huna, di sini, unabbihu ila amrin daqiq. Saya akan mengingatkan suatu perkara yang teliti, ya, perkara yang halus, detail, yaitu apakah yang dimaksud dengan ad-da'if di sini, ma faqada syaratul adalati mathalan, apakah yang dimaksud dengan da'if pada pembahasan ini adalah yang tidak memiliki syarat adalah, misalkan, atau ma faqada syaratul ittisal, atau yang tidak memiliki syarat ittisal, atau ma faqada syaratul dhabti bil kulliyah, atau yang dimaksud di sini tidak memiliki syarat penguasaan riwayat secara menyeluruh, atau wujudus syudhudi atau al-illatil mu'assirati, atau yang dimaksud di sini adalah adanya syudhud, keganjilan, kekeliruan riwayat, atau adanya illat, penyakit yang merusak hadis, yang mana dari salah satu dari lima syarat tersebut yang tidak dimilikinya sehingga disebut dhaif, yang mana yang dimaksud di sini? Al-jawab la. Iqra. Sudah ya tadi, al-jawab la, jawabannya tidak. Fa innal murada huna fi hadzal mabhath, yakni tidak demikian, bukan itu yang dimaksud. Karena yang dimaksud di sini sebenarnya adalah pada pembahasan sekarang huwa ma yakhussu mas'alat ad-dhabt. Pada pembahasan ini dhaif yang dimaksud adalah yang pembahasannya membahas khusus masalah dhabt. Nah, jadi pembahasan dhaif sekarang ini tidak ada kaitannya dengan ittisalus sanad, tidak ada kaitannya dengan adalatul rawi, ruwah, tidak ada kaitannya dengan syudud, ya, tidak ada kaitannya dengan al-illah mu'assirah. Kaitannya dengan masalah kelemahan dalam dhabt. Wadih? Wa bayanuhu anna rawi al-hadith sahih tam ad-dhabt wa rawi al-hadith al-hasan khaffa dhabtuhu qalilan an rawi al-sahih wa huna rawi al-hadith ad-da'if nazala hifdhuhu an درجة راوي الحسن ولم يفحش أو يكثر. Ini penjelasannya. Bayangkan penjelasannya bahwa sesungguhnya rawi al-hadith as-sahih dari segi dhabt tamud dhabt, sempurna dhabtnya. Tamam? Tidak ada kekurangan, sempurna, ini sahih. Rawi al-hadith al-Hasan khaffa dhabtuhu qalilan 'an rawi sahih. Penguasaan riwayatnya lebih rendah sedikit, ya, lebih ringan sedikit dari rawi sahih. Ya, jadi ada kekurangan, tidak sampai pada kesempurnaan, tetapi tidak lemah. Tamam? Wahuna. Sedangkan di sini rawil hadith ad-da'ifi, rawil hadith ad-da'ifi, rawi hadith da'if. Sedangkan rawi hadith da'if yang dimaksudkan pada pembahasan ini adalah yang nazala hifdhu an darajati rawil hasan. Hifdhnya, dobatnya, hafalannya, ya, turun dari derajat rawil hasan, lebih rendah, ya, dari derajat rawil hasan. Jadi sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, sudah lemah hafalannya. Tetapi kelemahan itu, intabihu, qala syekh walam yafhush au yaktur. Ini tanda ini, walam yafhush au yaktur, dihafalkan. Tetapi lam yafhush au yaktur, akan tetapi kelemahan hifat, da'ful hifat tersebut tidak sampai fahish, tidak sampai, ya, parah, keras. Kelemahan ringan. Au yaktur, ya, atau tidak pula kelemahan hifat itu kelemahan yang sifatnya banyak. Ya, hanya sedikit. Tamam? Ya, inilah yang apa tadi telah kita bahas sebelumnya yang memungkinkan masuk dalam bab al-i'tibar, bab syawahid, bab awadid. Yaslihu lil-i'tibar fil-i'tibar, yani bisa nanti naik ke hasan li ghairihi, karena dia hanya lebih rendah dari derajat rawil hasan. Nah, di bawahnya ada kelemahan. Masih bisa naik jika ada penguatnya. Tamam, sama-sama lemah dengan tingkatan lemah yang seperti itu, saling menguatkan, naik ke hasan, tapi hasan li ghairi. Nah, adapun jika yakhush, yaktur, jika parah, keras kelemahannya, banyak kelemahannya, nah, tidak bisa diobati. Nah, tidak bisa masuk ke bab al-i'tibar, bab syawahid wal mutaba'at. Tidak bisa masuk ke bab syawahid wal mutaba'at, bab al-awajib, tidak bisa. Nah, qira. يزيد الأمر وضوحا عن الحافظ الذهبي لما نكفي ماذا يكفي انظر للساعة ساعة حالية أسأل واحدة والنس صحيح ها نكتفي ندرس نصف ساعة فقط حتى لا نتعب كثيرا. نعم. بارك الله فيك. لا نتعب كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.